tahun lamanya. Tak terasa sudah telah lama kau pergi tinggalkan kami. Wahai bulan suci, basuh hati kami, jadikanlah kami bak terlahir kembali. Dan kini kau telah kembali, Ramadan, ya Ramadan, bulan suci bagi kami.